Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma' wa Sifat karya Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan hafizallahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan pada kaidah yang kedua, ada sejumlah keterangan tambahan yang ingin kami bacakan seputar atau berkaitan dengan kaidah yang pertama. Yang pertama berkenaan dengan makna hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Maka makna hadis ini kalau di yang kemarin sempat kita bacakan, kalau makna hadis ini di Fathul Mu'in itu maknanya artinya langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Karena di Fathul Mu'in dikatakan maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata ay ma'al faizin. Siapa yang mengucapkan maka ucapan terakhirnya la ilaha illallah maka dia takhalal jannata ay ma'al faizin, bersama orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Kenapa dimaknai demikian? Alasannya wa illa fakullu muslimin walau fasiqan yadkhuluha. Karena setiap muslim meskipun dia fasik, meskipun dia fasik asalkan Islamnya masih terjaga, tidak batal Islamnya, pasti masuk surga. Lantas jika demikian apa bedanya? Jika dakhala jannata itu maknanya bukan langsung masuk surga, maka apa bedanya antara muslim yang akhir ucapannya la ilaha illallah dan muslim yang tidak demikian? Terhadap muslim yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan maksiat, logikanya demikian. Wa illa fakullu muslimin walau fasiqan yadkhuluha walau ba'da adzabin wa in tala. Karena setiap muslim meskipun dia fasik, meskipun dia tidak bisa mengucapkan atau tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, asalkan Islamnya tidak batal, maka dia akan masuk surga walau ba'da adzabin wa in tala, meskipun setelah diadab terlebih dahulu dan meskipun dia diadab di neraka dari waktu yang lama. Nah, maka di Fathul Mu'in hadis ini dimaknai dengan dakhalal jannata itu dimaknai dengan langsung masuk surga dengan alasan yang telah disampaikan untuk menunjukkan supaya terlihat adanya perbedaan antara muslim yang akhir ucapannya la ilaha illallah dengan yang tidak. Karena jika ternyata sama, maka apa fadilah yang didapat oleh muslim yang bisa yang akhir ucapannya la ilaha illallah? Apa fadilahnya jika keadaannya sama dengan muslim yang lainnya, itu muslim fasik? Itu penjelasan dari Fathul Ma'in. Namun kalau kita melihat redaksi yang lain untuk hadis ini, maka penjelasan dari Fathul Ma'in adalah penjelasan yang kurang tepat. Sebagaimana bisa kita bandingkan dengan di Ahkamul Janais karya Al-Albani rahimallahu taala, ketika di pembahasan tentang talqin al-muhtadar. Maka orang yang tidak meninggal dunia adalah ditalqin syahadat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang tidak meninggal dunia di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di redaksi yang lain ada tambahan, di riwayat yang lain terdapat tambahan, mangkana akhiru atau mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannata yawman minad dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu. Maka siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah indal mauti ketika dia hendak meninggal dunia, dakhalal jannata, maka dia pasti masuk surga, yawman minad dahri, pasti masuk surga entah kapan. Wain asobahu kebeladhalika ma'asobahu, meskipun terjadi dan menimpanya sebelum masuk surga apa yang menimpanya, yaitu mampir di neraka. Maka di riwayat yang lain terdapat tambahan keterangan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menunjukkan bahasanya dakhalal jannata bukanlah langsung masuk surga. Karena Nabi katakan siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah ketika dia hendak meninggal dunia, pasti masuk surga entah kapan. Meskipun dia harus mampir di neraka terlebih dahulu. Demikian yang Nabi katakan, meskipun menimpanya apa yang menimpanya sebelum masuk surga. Tambahan ini redaksi dengan hadis di atas dengan tambahannya itu diriatkan oleh Ibnu Hibban. Maka berdasarkan penjelasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat riwayat yang lain, maka penjelasan di Fathul Ma'in itu penjelasan yang kurang tepat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan bahasanya takhalal jannata bukalah langsung masuk surga, dan pasti masuk surga entah kapan meskipun dia mampir di neraka terlebih dahulu. Kemudian kemarin kita bahas bahasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang kemarin kita baca bahasanya ana awwala may yadkhulu bi al-'abdu fi dinillah Innama huwa an-nutqu bitauhidi. Bahasanya perkara yang pertama kali memasukkan seorang hamba ke dalam agama Allah adalah ucapan tauhid. Fala yuhkamu 'alal insani bi annahu muslimun ila idza jaa'a bi kalimati tauhidi. Maka tidaklah dinilai seorang itu muslim, seorang itu masuk Islam, kecuali jika dia mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Maka apakah ikrar kalimat dua kalimat syahadat itu adalah jalan satu-satunya untuk masuk Islam, ataukah ada jalan yang lain selain mengikrarkan dua kalimat syahadat? Maka ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat tidak harus. Ikrar dua kalimat syahadat bukan jalan satu-satunya untuk masuk Islam. Supaya non-muslim itu masuk Islam, jalan satu-satunya bukan hanya mengucapkan kalimat tauhid. Sebagaimana ada di Sarah Tahawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu taala. Ada kalimat, ada penjelasan sebagai berikut di Sarah At-Tahawiyah karya Ibn Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Wahuna masail takallama fiha al-fuqaha'u. Ada sejumlah bahasan yang dikaji oleh para ulama fikih. Kaman salla walam yatakallam bisyahadataini. Ada non-muslim langsung mengerjakan salat dan tanpa ikrar dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Au ata bi ghairi dzalika min khasa'isil islami. Atau dia melakukan amal-amal yang lain yang merupakan ciri khas Islam. Maka dia pas itu Ramadan kemudian puasa Ramadan. Niatnya puasa Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ikrar dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Walam yatakallam bihima. Jadi langsung saja salat lima waktu, mengerjakan salat fardu atau puasa Ramadan tanpa mengikrarkan dua kalimat syahadat. Hal yasiru muslima. Nah, apakah dia dengan langsung salat atau langsung puasa Ramadan kemudian dia auto jadi muslim? Ya, langsung jadi muslim amla ataukah tidak, harus ikrar dulu ya, baru sah keislamannya. Maka wasahi pendapat yang benar menurut pensyarah Tahawiyah Ibnu Abil Ais Al-Hanafi, artinya ada khilaf ulama, annahu yasiru muslima. Ya, menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, menurut penulis Sarah Tahawiyah, dia jadi muslim dengan hal itu. Anau yasiru muslima bikulli ma huwa min khasa'isil islami. Maka non-muslim itu auto jadi muslim ketika dia melakukan semua hal yang merupakan kekhasan Islam. Dan perkataan Ibnu Abil Ais Al-Hanafi ini asalnya adalah perkataan dan pendapat Abul Abbas Ibn Taimiyah. Maka Ibn Taimiyah tidak mengharuskan, punya pendapat tidak harus ikrar dua kalimat syahadat untuk non-muslim jadi muslim. Bisa jalan yang lain yaitu melakukan amal yang merupakan kekhasan Islam. Jadi maka dicetakan Sarah Tahawiyah yang saya bawa ada catatan kaki, hadzal kalam huwa kalamu syekhul Islam kama fi kitab Bidari. Ini adalah perkataan dan pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala di kitab Dari Ta'arudil Aql wan Naql. Naqalahu syarih dikutip oleh Pensara Tahawiyah Ibn Abil Aiz Al-Hanafi muqiran lahu dan mengakuinya dan membenarkannya. Man walladhi yadhharu annahu la yasiru muslima hatta yantiqa bi syahadati. Namun yang benar kalau menurut muhaqqiq Abdul Abbas Al-Adni, beliau katakan yang benar seorang non muslim itu tidak menjadi muslim ya, kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa in ata bima ata min a'malil islami, meskipun dia melakukan amal-amal khas keislaman, itu dia tidak jadi muslim. Non muslim kemudian kemudian tiba-tiba ikut mengerjakan sholat fardu atau puasa Ramadan, maka yang benar dia tidak jadi muslim dengan perbuatan itu kalau dia belum ikrar dua kalimat syahadat. Siapa ulama yang berpendapat demikian? Qala Ibnu al-Arabi al-Maliki fi ahkamil Quran. Dia tak ulama yang berpendapat harus dua kalimat syahadat untuk mensahkan keislaman non muslim yang masuk Islam adalah Ibnu al-Arabi al-Maliki di kitabnya Ahkamul Quran. Beliau mengatakan wa la yakfi fihi ayakula ana muslimun. Tidaklah cukup seorang itu jadi muslim dengan mengatakan saya muslim. Wala ana mu'minun atau mengatakan saya mu'min. Wala an yusalliya, dan tidak cukup dengan sekedar dia mengerjakan salat fardu. Hatta yatakallama bil kalimatil asimati, sampai dia mengucapkan satu kalimat pelindung yang dengannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan hukum dengannya, yaitu la ilaha illallah. Alasannya karena hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Intaha. Sekian kutipan perkataan Ibnu al-Arabi al-Maliki. Maka ulama berselisih pendapat tentang apakah ikrar dua kalimat syahadat itu jalan satu-satunya agar seorang non-muslim itu sah masuk Islam. Maka Abu Abbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala kemudian disetujui oleh Ibn Abil Aiz al-Hanafi berpendapat ikrar dua kalimat syahadat bukan jalan satu-satunya. Ya, bisa dengan itu dan bisa dengan melakukan amal-amal khas Islam. Ya, pendapat yang kedua tadi di antara ulama-nya adalah Ibn al-Arabi al-Maliki mengatakan bahasanya harus kalau orang itu non-muslim tadi tiba-tiba puasa Ramadan atau sholat fardu, maka itu tidak menyebabkan dia jadi muslim sampai mengikrarkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Dan berkenaan dengan ketika seorang non-muslim itu mau masuk Islam dengan ikrar syahadat, maka ada perselisihan tentang apakah harus apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, ataukah harus dengan menggunakan kata-kata asyhadu, atau kemudian asyhadunya apakah boleh diganti dengan yang lain a'lamu atau yang lain. Maka ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Minimal perselisihan di antara ulama Syafi'iyah. Saya bacakan dari salah satu buku Syafi'iyah Irsyadul Ibad ila sabili rasyad. Di sana termaktub sebagai berikut, wa'lam annahu yustaratu fi islami kulli kafirin at-talafudhu bi syahadataini. Ketailah bahasanya disyaratkan untuk Islamnya setiap orang kafir melafadzkan dua kalimat syahadat. Maka kalau Syafi'iyah harus ikrar dua kalimat syahadat. La ityanu la fi ashadu. Nah, tidak harus menggunakan kata-kata asyhadu. Fal azhar, pendapat yang lebih kuat, al iktifa'u bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendapat yang lebih kuat, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah cukup. Tidak harus asyhadu an la ilaha illallah. Itu al azhar, pendapat yang lebih kuat di kalangan Syafi'iyah. Wa huwa muqtada kalami Raudhah, dan ini isi dari perkataan An-Nawawi di Raudhatut Thalibin, bisa ditangkap maksudnya yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah meskipun tanpa asyhadu. Walakin alladhi i'tamadahu ba'dul mutaakhirin, akan tapi yang dianggap sebagai pendapat yang mu'tamad menurut Syafi'iyah mutaakhirin, ishtiratahu adalah disyaratkan harus menggunakan kata-kata asyhadu. Sebagaimana dalam kitab salah satu kitab fikih Syafi'iyah yang bernama Al-Ubab. Fa alaihi, maka kalau berdasarkan kitab Al-Ubab, lau qala, seandainya non muslim mengatakan a'lamu alla ilaha illallah Muhammad wa anna Muhammad Rasulullah, atau tidak pakai pendahuluan langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kalau berdasarkan pendapat kitab yang ada di kitab Al-Ubab, lam yakun muslima, maka tidak sah masuk Islam. Karena harus ada kata-kata asyhadu. Walibadi a'immatina ra'yun thalith, dan di antara a'immah salaf Syafi'iyah itu ada pendapat yang ketiga, yaitu istiratu asyhadu au maradifiha, jadi syaratkan asyhadu atau yang sinonim dengan asyhadu, contohnya a'lamu. Kesimpulan dari penulis Irsyadul Ibad, maka sepatutnya bagi setiap orang yang mau masuk Islam untuk mengambil pendapat yang hati-hati. Berarti kalau mau pendapat yang hati-hati, yang mana? Yang pakai asyhadu. Bi ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maka ada Syafi'iyah punya tiga pendapat tentang masalah asyhadu. Maka Syafi'iyah punya tiga pendapat tentang kata-kata asyhadu. Pendapat yang pertama, dan itu al-adhar, pendapat yang paling kuat, tidak harus. Cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa ada muqaddimahnya, tanpa ada kata depannya. Ini pendapat An-Nawawi di Raudhatut Thalibin. Kemudian pendapat yang kedua, mengharuskan kosakata asyhadu dan tidak boleh diganti yang lain. Harus ada pendahuluannya, bukan hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun harus ada pendahuluannya, dan pendahulunya harus asyhadu, tidak boleh yang lain. Ini pendapat yang ada di kitab Al-Ubab. Kemudian pendapat yang ketiga, harus asyhadu atau sinonimnya. Enggak asyhadu boleh, namun sinonimnya semacam a'lamu. Kemudian wa istaratu tartibuhuma. Di sini sampaikan wajib urut. La ilaha illallah dulu baru Muhammadur Rasulullah. Fala yasul imanu bin nabi qabla al-imani billahi. Maka tidak boleh Muhammadur Rasulullah dulu baru la ilaha illallah. Bahkan tidak sah ikrar syahadatnya. La al-mualatu bainahuma, tidak disyaratkan harus berturut-turut. Pakai jeda tidak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah, tarik nafas panjang lama 5 menit, baru setelah itu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu tidak apa-apa. Karena tidak disyaratkan ini berturut-turut. Walal arabiyatu, dan tidak disyaratkan harus berbahasa Arab. Tidak disyaratkan harus berbahasa Arab. Wa in ahsanaha, meskipun pintar ngomong pakai bahasa Arab. Walakin yustaratu fahmu makna ma talaffadha bihi. Namun yang jadi syarat adalah faham makna dua kalimat syahadat yang diucapkan, wa huwa annahu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, yang maknanya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah di jagat raya ini kecuali Allah, al-mutafaridu bil uluhiyah, yang merupakan zat yang satu-satunya berhak untuk mendapatkan ibadah. Kemudian wa yustaratu ayazidal musyriku, jika yang ikrar syahadat ini adalah musyrik yang punya sesembahan selain Allah, maka disyaratkan untuk mengatakan kafartu bima kuntu asyraktu bihi, kata Syafi'iyah. Maka kalau kemudian ada orang yang dia musyrik dulu nyembah nyiroh kidul kemudian mau masuk Islam, atau dia kemudian punya sesembahan yang lainnya dan dia mau masuk Islam, maka tidak cukup dengan ikrar dua kalimat syahadat. Syafi'iyah mengatakan yustaratu ayyazida, maka musyrik wajib disyaratkan untuk nambahi dengan kata-kata kafartu bima kuntu asyraktu bihi, aku kafir dengan semua sesembahan yang aku jadikan sebagai sekutu Allah, yang dulu aku jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Atau wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal islami, aku berlepas diri dari semua agama yang menyelisih agama Islam. Fala yasirul musyriku mu'mina, maka musyrik itu tidak menjadi mukmin hatta yadumma ila syahadataini dzalika, sampai dia tambahkan pada dua kalimat syahadat kalimat di atas. Penegasan kalau dia meninggalkan dan kafir dengan sesembahan selain Allah. Kama firadatu talibin wal ubab. Demikian pendapat An-Nawawi di Raudhatut Thalibin dan pendapat penulis Al-Ubab. Wa qila la yajibu ziyadatu dhalik. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan itu tidak wajib. Maka jika seorang itu punya sesembahan dan menyembah selain Allah, apakah ada tambahan yang wajib dibaca setelah ikrar dua kalimat syahadat? Maka Syafi'iyah punya dua pendapat. Ini pendapat yang dinilai pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan harus ada penegasan khusus kalau dia kafir dengan sesembahan yang dulu dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat siapa? An-Nawawi di Raudhatut Thalibin dan penulis kitab Al-Ubab. Ini pendapat yang kedua mengatakan tidak harus, cukup dengan ikrar dua kalimat syahadat. Nah, kemudian kita lanjutkan pada kaidah selanjutnya, kaidah Arabiah, kaidah yang keempat. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala al-qaidatu rabi'atu, kaidah yang keempat. Al-intisab ila salihin, menisbatkan diri sebagai orang dekatnya orang yang saleh, la yantafi'u bihi sahibuhu, tidaklah manfaat bagi pelakunya, illa bitauhidi, kecuali jika dia orang yang bertauhid, orang yang beriman. Wa hadha mujma'un alaihi, dan ini satu hal yang disepakati di antara ahli ilmi para ulama. Maka setiap orang yang dekat dengan orang yang saleh, boleh jadi kedekatan tersebut adalah kedekatan intisab penisbatan. Dia katakan saya adalah pengikut fulan. Atau kerabatan, atau kekerabatan, saya keponakannya fulan. Saya cucunya fulan. atau kurba suhbatin, ya, atau kedekatan persahabatan, saya kenal baik dengan fulan, saya sering selfie bareng dengan fulan. Zamannya ada kedekatan selfie katanya, ya. Dianggap kalau selfie bareng itu kemudian dekat dengan seseorang. Padahal sebenarnya tidak. Orangnya sungkan saja nolak untuk diajak selfie, ya. Fa inna mujaradah hadhil qurabah, maka dengan semata-mata kedekatan ini itu tidaklah manfaat, tidak manfaat di dunia, tidak pula manfaat di akhirat. Selama kedekatan tersebut tidak dibangun di atas tauhid dan iman yang benar dan iman yang murni. Wa buhanuhu, buktinya adalah firman Allah Ta'ala. Dan Allah membuat permisalan tentang orang-orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kana tatahta abdaini min ibadina, maka adalah keduanya di bawah dua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, namun kedua perempuan tersebut mengkhianati suaminya masing-masing. Ya, khianat di sini adalah khianat agama, bukan khianat zina. Namun khianat agama, yaitu keduanya tidak beragama dengan agama suaminya. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya, ketika seorang wanita itu mengambil jalan jalan berakidah berbeda dengan akidah suaminya, maka ini adalah bentuk khianat. Kemudian kana tatahta abdaini min ibadina, keduanya di bawah dua hamba kami yang saleh. Ya, ini di antara kalimat yang menegaskan bahasanya dalam ajaran Islam, laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Ya, sehingga perempuan disebut dengan sebutan di bawah. Ya, maka kepemimpinan rumah tangga dalam ajaran Islam bukan kepemimpinan kolektif sebagaimana tuntutan kaum feminis yang mengatakan bahasanya kepemimpinan rumah tangga ya sebaiknya adalah seharusnya kepemimpinan kolektif, ya, kepemimpinan bersama. Dan itu tidak mungkin, gimana satu nahkoda ya, kemudian dipimpin oleh dua orang sekaligus. Dan kalau kemudian dua suami bilang A kemudian istrinya bilang B, nanti siapa jadi penentunya? Kalau ada kemudian titik temu ya tidak masalah, tapi kalau tidak ada titik temu, maka siapa yang mengikuti dan siapa yang harus diikuti nanti tidak jelas. Jalan sendiri-sendiri dengan pendapatnya masing-masing, maka juga seharusnya tidak demikian. Ya, maka pemimpin rumah tangga itu tunggal, yaitu suaminya, itu suami. Oleh karena itu perempuan atau istri disebut dengan sebutan di bawah. Ini kanata tahta abdain min ibadina. Ya, fakhanatahuma, lantas keduanya mengkhianati suaminya masing-masing. Ai fiddin, khianat dalam agama. Maka keduanya, dua suami tersebut tidaklah bisa menolong dua istrinya minallahi, dari azab Allah, syai'an sedikit pun. Wakilah, dan dikatakan kepada istrinya Nuh dan istrinya Lot, udkhulan nara, ndaklah kamu berdua, silakan kamu berdua masuk neraka, ma'addakhilin, bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali. Wa min hadhi, antaranya aidan juga adalah anak yang merupakan anak laki-laki merupakan darah dagingnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Allah berfirman fi sya'nihi, tentang anaknya Nuh, ana Nuhan qala lahu, bahasanya Nuh berkata kepada anaknya. Dan ingat, ketika itu hujan deras, bahkan hujan super deras. ketika anaknya Nuh tidak mau diajak naik kapal, maka Nuh berkata kepada anaknya yang sedang berenang, ya, dan ingat ketika itu hujan deras, maka bayangkan seorang, gambarkan, bayangkan seorang bapak yang demikian sayang dengan anaknya. Dan dia, kemudian si bapak ini ngejak ngobrol anaknya di suasana hujan super deras tersebut. Ya, maka mungkinkah kemudian kalimat ya bunayyarkam ma'ana ini diucapkan dengan suara yang lirih ketika itu? Sebenarnya tidak mungkin. Ini diucapkan dengan maksimal seluruh suaranya, maksimal seluruh suara Nuh, karena harus bersaing dengan suara hujan. Ini harus bersaing dengan suara hujan. Hujan tidak deras saja, volume harus dinaikkan. Gimana kalau hujan super deras? Gimana kalau keadaannya hujan super deras? Malah ngobrol, malah ngobrol, terjadi dialog. Maka ucapan Nuh itu demikian lantangnya, selantang-lantangnya. Dan anaknya pun menjawab tentu dengan suara yang lantang. Kalau tidak lantang, tidak dengar bapaknya apa yang dikatakan oleh anaknya. Maka bayangkan seorang bapak yang sayang dengan anaknya di suasana, di detik-detik terakhir, ya, di suasana yang ngeri, hujan deras yang bahkan super deras, dia panggil anaknya, ayo kemari, selamatkan diri, ikut bapak. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami. Wala takun ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Maka anaknya yang berenang di hujan yang deras tersebut mengatakan, dan ini juga perlu suara yang keras, ini menunjukkan tekad kuat untuk tidak bersama bapaknya. Ini menunjukkan tekad kuat, tekad yang membaca untuk tidak bersama dengan sang ayah. Tal, sang anak mengatakan, sa'awi, aku akan berlindung ila jabalin, aku akan bertempat ila jabalin, di gunung. Ya'simuni minal ma', yang akan melindungi aku dari air bah ini. Dan akhirnya Nuh mendakwai anaknya di detik-detik terakhir. Nuh mendakwai anaknya. Yang anaknya tersebut sudah sampai puncak gunung yang dimaksud. Nuh berteriak dari atas kapal, ditujukan ke gunung, yang di antara kapal dengan gunung itu sebut ada air, hujan turun deras. Maka Nuh gimana teriaknya? Bisa kita bayangkan gimana teriaknya? Dia katakan, la asimal yauma min amrillahi ila man rahim. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan hari ini min amrillah, dari azab Allah ini, ila man rahim, kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Maka di detik-detik terakhir ini dimanfaatkan untuk tetap masih mendakwai anaknya. Wahala bainahumal maut, lantas tiba-tiba datanglah gelombang besar ke arah gunung, yang gelombang tersebut kemudian jadi penghalang, karena demikian besarnya, menjadi penghalang antara Nuh dan anaknya. Nuh tidak lihat anaknya ketika datang gelombang besar itu. Anaknya yang ada di gunung tersebut tidak terlihat karena gelombang. Fakana minal murraqin. Setelah itu gelombang turun, dan di gunung tidak ada siapa-siapa. Maka datanglah gelombang besar, Nuh tidak melihat anaknya. Menyapu gunung, kemudian gelombang setelah datang, kemudian tentu pergi. Dan ketika pergi puncak gunung, tidak ada lagi anaknya. Fakana minal murraqin. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Bayangkan seorang bapak yang penyayang, yang kemudian masih menginginkan keselamatan anaknya sampai teriak-teriak di suasana hujan super deras, ya kemudian semangat untuk menyelamatkan anaknya dengan mendakwai anaknya di detik-detik terakhir, setelah itu dia lihat matinya anaknya, hilangnya anaknya. Ila an qala Allahu azza wa jalla an Nuhin. Sampai kemudian lanjutannya ayat Allah berfirman an Nuhin, tentang Nuh. Ini, dan bayangkan betapa wajarnya kalimat ini. Wa nada Nuh rabbahu, dan ketika Nuh berdoa kepada Rabb-nya, faqal, Nuh berdoa, Rabbi inna bani min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya anak laki-lakiku adalah bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu adalah janji yang benar, dan Allah telah berjanji sebelumnya bahasanya alun Nuh itu akan Allah selamatkan. Dan Nuh mengira bahasanya alun Nuh itu adalah termasuk di dalamnya anaknya. Wa anta ahkamul hakimin, dan kau adalah zat yang maha adil. Ini. Maka bayangkan dalam keadaan anaknya hilang diseret ombak, masih kemudian berharap selamat. Ini, masih berharap selamat. Ini, mengingat Allah janji sebelum air bah ini keluargamu selamat. Ahluka najin. Ini keluargamu selamat. Qal, kemudian Allah jawab doanya Nuh, ya Nuh innahu laysa min ahlik, wahai Nuh, sesungguhnya anak laki-lakimu itu bukan keluargamu, innahu amalun ghairu salih, karena dia tidak punya amal salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, maka janganlah Allah tegur Nuh alaihi salatu wasalam dengan Allah katakan, maka janganlah engkau meminta pada ni padaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'idzuka an takuna minal jahilin, aku nasihati dirimu supaya janganlah engkau termasuk menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir, Allah berkata kepada Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya anak laki-lakimu yang engkau minta kepadaku supaya menyelamatkannya bukanlah keluargamu, yang aku janjikan kepadamu untuk menyelamatkan mereka karena dia itu kafir. Berkenaan dengan innahu amalun ghairu salih, hu itu kembali ke mana? Apakah kembali kepada anakmu atau kemana? Di Al-Mukhtasar fi Tafsir dikatakan inna su'alaka ya Nuhu amalun ghairu munasibin minka, hunya itu kembali kepada doanya Nuh, bukan kembali kepada anak, dan kembali kepada doanya Nuh. Inna sesungguhnya doamu tersebut adalah amalun ghairu saleh, adalah perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas bagimu. Salehnya bukan amal saleh, namun tidak layak dan tidak pantas. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, amalun ghairu saleh dimaknai dengan ghairu munasibin minka. Tidak cocok engkau lakukan. Wala yasluhu liman huwa fi maqamika, tidak layak untuk orang yang punya kedudukan seperti dirimu. Fatas alni ma laysa laka bi ilm, maka janganlah engkau bertanya, meminta kepada sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. aku ingatkan engkau supaya jangan termasuk orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh itu minta kepada aku sesuatu yang menyelisih ilmu dan hikmahku. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa ketika Allah turunkan badannya firman Allah Ta'ala, wa andir ashiratakal aqrabin, maka dakwailah keluargamu yang dekat-dekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Wa Bani Murrah ibn Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Wa Bani Abdus Syams, wa Bani Abdus Syams. Di Bani Abdus Syam ini ada Uthman, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada yang lainnya. Bani Umayyah itu bagian dari Bani Abdus Syams. Angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wai Bani Abdul Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Wai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa innila amliku lakum minallahi syai'a, karena sesungguhnya aku tidaklah memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kalian minallahi dari azab Allah syai'an sedikit pun. Ghaira anna lakum rahiman, namun kalian semua itu adalah rahimku, kalian semua adalah kerabatku. Sa'abulluha bibalaliha, maka akan aku akan tetap menyambungnya, aku tetap akan membasahinya. Bibalaliha dengan basahnya itu aku akan menyambungnya dengan betul-betul menyambungnya. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tentang ghaira anna lakum rahiman, maka ghaira anna lakum rahiman itu istisna munqati, sehingga ghairanya artinya bukan kecuali. Istisna itu jika istisna munqati, maka adat istisna itu terjemahnya adalah akan tetapi. Ghaira anna lakum rahiman, akan tetapi ghairanya makna terjemahnya adalah akan tetapi. Akan tapi kalian adalah kerabatku. Sa'abulluha bidhamil ba min balli arrahim, maknanya adalah wasala, sehingga sa'abulluha artinya sa'asiluha fit dunya, aku akan tetap menyambung hubungan kekerabatan selama hidup di dunia, namun di akhirat la urni minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Wastu'ira al-balu liwasli rahim. Al-bal makna asalnya adalah basah. Maka digunakanlah kata-kata al-balu yang artinya basah, namun maknanya adalah menyambung kekerabatan. Karena sebagian benda itu jadi lengket, karena sebab basah, dan akan terpisah jika kering. Maka dipinjamlah dan diambillah kata-kata basah, artinya menyambung, dan kebalikannya kering, artinya memutus hubungan kekerabatan. Kata atibi, orang Arab menggunakan kata-kata basah dalam artian menyambung sebagaimana menggunakan kata-kata kering dalam artian putus. Karena mereka tatkala melihat sebagian benda itu bisa lengket jika basah. Dan terpisah ketika kering, maka akhirnya mereka menggunakan kata-kata al-balal. Dalam pengertian menyambung, dan kering dalam artian putus hubungan. Sehingga makna hadis ini, asilukum fid dunya wala ughni akum minallahi syai'ah. Bacanya bukan Bilal namun Bilal. Bilaliha. Bilal cara bacanya seperti kitab. Ini berarti Bilal bacanya. Bilal maknanya adalah al-ma'air. Maka aku akan basahi rahim kita, hubungan kekerabatan kita, bilaliha dengan air. Dan semua yang membasahi kerongkongan. Ya, semua yang membasahi kerongkongan, baik air, susu atau yang lain. Ya, maka di sini putus hubungan. Putus hubungan kekerabatan itu diserupakan bil hararah, diserupakan dengan ya, panas. Yang panas ini tutfa'u bil ma', bisa padam dengan air. Ya, maka bibilaliha, ya, akan aku basahi, ya, aku akan sambung hubungan kekerabatan yang ada bibilaliha dengan air yang ya, maka aku akan meniadakan ya, akan meniadakan qati'ah, putus hubungan. Yang putus hubungan itu seperti panas yang bisa kemudian redam dengan air. Sehingga makna hadis ini, aku akan menyambung hubungan kekerabatan dan disebabkanlah putusnya hubungan kekerabatan dengan ya, dengan panas, dan menyambung kekerabatan dengan memadamkan panas dengan menggunakan air. Kemudian berkenaan dengan hadis ini, setelah Nabi menyebutkan sejumlah kabilah-kabilah, maka Nabi tutup dengan Fatimah. Ya, Nabi tutup dengan Fatimah. Ya Fatimah, angkiri angfusaki minan nar. Ya, maka Nabi tutup dengan Fatimah. Li'annaha khulasatu qaumiha. Ini karena Fatimah adalah khulasah, adalah kesimpulan inti dari kaumnya. Kemudian Nabi menegaskan kalau berlepas diri tidak bisa menyelamatkan kaumnya dari neraka jika mereka tidak punya iman dan amal saleh. Dengan Nabi katakan fa inila amliku lakum, maka aku tidaklah punya kepemilikan kepada kalian, baik kalian semua secara umum dan person-person tertentu secara khusus, minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun. Dari Allah di sini bisa diartikan min rahmatihi. Aku tidak punya kemampuan untuk mengatur-ngatur rahmat Allah untuk kalian sedikit pun. Au daf'a adabihi, boleh juga diterjemahkan dengan aku tidak memiliki kemampuan untuk mencegah azab Allah dari kalian sedikit pun, atau yang lain. Nah, kemudian dalam Sahih Bukhari dari, kemudian kembali ke Qawaid fi Tauhid Rububiyyah, dan dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Abu Sa'id mengatakan, ada seorang yang memegangi tangan bapaknya pada kiamat, dia ingin memasukkan bapaknya ke surga. Fa yunada, maka dia diseru, ala ingatlah bahasanya surga tidak akan dimasuki oleh orang musyrik. Qal, maka qal fayakul. Qal Abu Sa'id mengatakan fayakul, orang tersebut mengatakan pada Allah, ay Rabbi wahai Rabbku, abi ini ayahku. Qal kata Abu Sa'id al-Khudri, fayuhawalu fi suratin qabiha. Maka kemudian Allah ubah wajah ayahnya itu dengan wajah yang jelek dan menjijikkan. Warihin muntinah dan bau yang busuk. Ayahnya dia pun melepas dan tidak lagi memegangi tangan ayahnya. Dan ayahnya kemudian diseret dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Abu Sa'id mengatakan, kami ngobrol-ngobrol kalau orang yang dimaksudkan adalah Ibrahim dan ayahnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menunjukkan kami akan hal itu. Itu tidak menegaskan, tidak menyebut nama secara tegas bahasanya itu adalah Ibrahim dan ayahnya. Maka walidu Ibrahim, maka bapaknya Ibrahim tidaklah mendapatkan syafaat dari anaknya Ibrahim, meskipun Ibrahim adalah termasuk Sayyidul Anbiya, termasuk pimpinan para nabi. Sehingga kekerabatan jika tidak dibangun di atas tauhid dan iman, tidak memberikan manfaat kepada orangnya pada hari kiamat. Dalam Sahih Muslim dari Anas, ada seorang datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Maka Nabi katakan, di neraka. Falamma qafa da'ahu, tatkala dia berbalik ke belakang, Nabi memanggilnya dan Nabi katakan, inna abi wa abaka finnar. Sehingga ayahku dan ayahmu sama itu di sama-sama di neraka. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, man bata'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang dilambatkan oleh amalnya, maka dia tidak akan bisa dicepatkan oleh nasabnya. Dalam sahihain diatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, dzata yaumin pada satu hari, lantas Nabi menyebutkan al-ghulul. Ghulul makna asalnya adalah harta khianat, dan secara urf yang dimaksudkan adalah mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Artinya dia mengambil harta milik banyak orang, harta milik banyak orang termasuk dirinya, kemudian dia ambil, kemudian dia khususkan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu termasuk dalam ghulul adalah korupsi. Termasuk ghulul itu korupsi, harta bersama milik banyak orang kemudian diambil, dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Fa'adzamahu wa'adzama amrahu, maka Nabi menyampaikan ngerinya dosa ghulul, wa'adzama amrahu, dan mengagungkan tentang ngerinya dan menyatakan betapa ngerinya dosa ghulul. Kemudian Nabi mengatakan, la ulfiyanna ahadakum. Di sini kalimatnya kalimat nafi, namun maknanya nahi. Tidaklah aku menjumpai kalian, mendapati kalian. Artinya janganlah aku menjumpai kalian datang pada hari kiamat dan di lehernya ada unta, lahu ruha', ruha' artinya suara unta. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, akhizni, selamatkan aku, tolong aku. Maka aku katakan, la amliku laka syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablaghtuka, bukankah aku telah sampaikan kepadamu bahaya dosa, bahaya dan dosa ghulul, korupsi. Kemudian tidaklah aku menjumpai salah satu kalian itu, janganlah, maknanya nahi, janganlah aku menjumpai kalian datang pada hari kiamat di lehernya ada farasun, ada kuda, lahu hamhamatun hamhamah, itu suara kuda ketika makan pakan kuda. Ya, suara kuda ketika ya, dia menikmati makanannya. Ya, kalau kalau dia meringkik, bahasa Arabnya suhail atau sahil. Tapi kalau hamhamah itu ketika dia makan pakanannya. Lantas mengatakan, ya Rasulullah, aghithni, selamatkan aku, tolong aku. Maka aku katakan, la amliku laka syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Bukankah aku telah sampaikan, telah aku ingatkan. Kemudian tidaklah aku menjumpai salah satu kalian datang pada hari kiamat, dan di lehernya itu ada kambing, kambing korupsi, korupsi kambing. Laha thugha, yang kambing tersebut mengembik. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aghithni, tolong aku. Maka aku katakan, la amliku laka syai'a, aku tidak punya kuasa sedikit pun, telah aku sampaikan. Janganlah kemudian aku jumpai salah satu kalian datang pada kiamat, wa ala rukubatihi nafsun, padahal di punggungnya dan di lehernya terdapat jiwa, yaitu korupsi budak atau sejenis itu. Korupsi budak, maka hulul yang dia lakukan adalah hulul budak. Nafsun di sini maknanya, maksudnya itu budak atau semacam itu. Lahasiyah, sambil dia teriak-teriak, teriaknya manusia. Fayaqul, maka orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aghithni, selamatkan aku. Maka aku katakan, la amliku laka syai'a, qad ablaghtuka, aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun, aku telah sampaikan. Kemudian tidaklah aku jumpai salah satu kalian datang pada hari kiamat dan di lehernya ada kain takfaku yang berkibar-kibar. Ya, maka dia korupsi, korupsi kain. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, selamatkan aku, tolong aku. Maka aku katakan, la amliku laka syai'a, qad ablaghtuka, ya, aku telah menyampaikan. Ya, tidaklah aku jumpai salah satu kalian datang pada hari kiamat dan di lehernya ada somiton, somiton emas perak. Somiton artinya diam, karena kalau kambing macam-macam orang itu bisa ngomong, kalau emas itu emas perak tidak bisa ngomong, maka dia somiton maknanya emas perak. Fayaqul, maka dia katakan, wahai Rasulullah, aghithni, selamatkan aku. Maka aku katakan, la amliku laka syai'a, aku tidak punya, tidak mampu untuk menyelamatkanmu sedikit pun. Qad ablaghtuka, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu. Maka demikian hukuman hulul, mengambil harta milik umum untuk kemudian kepentingan pribadi. Maka di antara hukumannya, maka ada hukumannya di padang mahsyar, yaitu dipermalukan. Maka semua korupsi itu akan dibebankan di lehernya, dibebankan di punggungnya. Sehingga semua orang itu tahu kalau dia adalah koruptor. Kalau dia raya mengambil harta yang bukan haknya. Idzan al-qurbu wahdaha, dekat-dekat dengan orang saleh itu tidaklah bermanfaat jika tanpa tauhid, tanpa iman. Kemudian kaidah yang kelima, la ta'adudiyah, tidak ada pluralisme dalam masalah tauhid dan akidah. Artinya kita tidaklah menerima berbagai macam aliran akidah yang syatta, yang aneka ragam. Karena kita yakini innamad-din, hanyalah agama di sisi Allah itu satu saja, itulah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidaklah menerima amal dan ibadah serta akidah kecuali yang mencocoki bersama, cocok dengan agama yang agung ini. Maka kita ahlu sunnah tidaklah menerima keberadaan Asy'ariyah, Ibadiyah, salah satu sekte Khawarij yang masih eksis di Oman dan yang lainnya. sekte Khawarij masa silam yang eksis sampai hari ini. Ya, tersebar di Oman dan yang lain. Tidak pula kemudian menerima Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kulabiyah, tidak pula Maturidiyah, Rafidah dan kelompok-kelompok yang lain. Ya, tentu tidak kita terima di sini. Ya, maka di sini ada sisi internal dan ada sisi eksternal. Ya, sisi internal masalah keyakinan, ya, benar dan salah, dan nerima model keyakinan yang ditawarkan oleh Asy'ariyah, Ibadiyah, Khawarij dan seterusnya. Ya, yang kita yakini benar ya, adalah satu-satunya yang ini. Yang merupakan ajaran yang kita yakini sebagai ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun sisi eksternal dalam artian muamalah dan interaksi sosial maka tentu beda. Maka ya, tentu ya, kita bukan hanya bisa toleransi dengan jika kita bisa toleransi dengan non muslim maka dengan muslim yang berbeda kemudian paham akidahnya karena dia Asy'ariyah, Maturidiyah atau yang lainnya tentu lebih bisa untuk toleransi. Dengan yang kafir saja bisa, masa dengan muslim tidak bisa. Maka yang dimaksud dengan lanakbal, tidak kita terima adalah tidak kita terima untuk sisi internal kita, berkenaan dengan keyakinan kita, bukan berkenaan dengan muamalah, bukan berkenaan dengan masalah interaksi sosial. Walah hak kata tidak ada hak bagi siapapun untuk memaksa kami untuk menerima pihak yang lain. Tidak kanat jika itu adalah ta'adudiyah pluralisme dalam akidah. Maka adanya pihak-pihak yang lain itu tertolak menurut kami dengan dalil Quran dan sunnah dan ijma'. Adapun berbilangnya faham fikih maka itu satu hal yang diterima. Maka mazhab fikih ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Hambaliyah, ada Hanafiyah. Maka fal amru maka masalah fiha dalam bab perselisihan fikih itu luas. Walilhamdu, namun dalam masalah akidah tidak kita menerima berbilangnya akidah. Ya. Akan tapi ta'adudiyah, aqadiyah, pluralisme akidah maka itu tertolak. Ya. Walakin naqulu hadza daiman dan ini kami katakan daiman selalu karena kita mendengar sebagian klaim-klaim yang jeleneh semoga Allah tidak banyakkan orang-orang seperti itu yang menginginkan kepada kita ahlu sunnah untuk menerima adanya pihak yang lain wa ana ta'ayas ma'ahu dan kita hidup damai bersamanya padahal dia menyelisih kita dalam masalah tauhid dan masalah akidah yang kau terkadang dengan perselisihan tersebut mengeluarkan dia dari lingkaran Islam secara total. Wa yaquluna dan mereka mengatakan lakum dinukum wa lahum dinuhum. Untuk kalian agama kalian dan untuk mereka agama mereka. Lasa'na lakum bi tidak ada urusan kalian dengannya. Maka hal semacam ini tertolak menurut kami. Dikaulihi karena firman Allah Ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidaklah diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di antara dalilnya adalah firman Allah inna dina indallahil islam sehingga agama di sisi Allah adalah al-islam. Fa yufhamu min hadha maka bisa dipahami dari hal ini ini ada yang kurang ya. Fayufahmu min hadha annallaha azza wa jalla tentu ada kata yang kurang. Ila hadha dina. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima atau tidak rida ila hadha dina kecuali agama ini. Ya, maka untuk kalimat di sini penulis nampaknya mengatakan menolak untuk nata ayas, untuk menolak untuk hidup bersama dengan yang lain. Maka jika yang tentu yang ditolak berdasarkan dalil-dalil yang dibawa adalah hidup bersama dengan yang lain dengan seakan-akan yang lain itu adalah dengan diyakini yang lain itu benar. Nih. yaitu yang ditolak, hidup bersama dengan yang lain dengan kesan, dengan anggapan, dengan asumsi yang lain itu juga benar sebagaimana kita benar. Ya, karena itulah pluralisme akidah. Akidah dia benar sebagaimana akidah saya benar. Nah, itu yang ditolak. Nah, ta'ayyus yang seperti itu yang ditolak. Nah, ta'ayyus dalam artian hidup bersama, dalam artian bertetangga yang baik, ya. Bertetangga yang baik, maka dengan non-muslim itu bisa, dan Nabi ajarkan, apalagi dengan muslim yang kita yakini dia adalah muslim cuma memiliki akidah yang menyimpang, ya, di satu bab dalam bab akidah atau di sejumlah bab akidah. Ya, maka nata ayas hidup bersama yang ditolak adalah hidup bersama dalam bingkai semuanya benar. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengarku satu pun dari umat ini, yaitu manusia di semua manusia sejak nabi menjadi nabi, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, lantas dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa kecuali dia adalah penghuni neraka. Diatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, biturukin syatta, dari banyak jalur, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingatlah bahasanya umat sebelum kalian yaitu ahlul kitab, mereka terpecah belah menjadi 72 milatan agama. Artinya perpecahannya bukan permasalahan dunia, non permasalahan agama. Dan permasalahan agama adalah bukan permasalahan rinci furu', permasalahan pokok, sehingga perbedaan dalam hal ini adalah menjadi perbedaan agama. Wa inna hadhil milata, dan sunyi agama ini, ya, sataftari, kata akan terpecah menjadi 72 dalam neraka dan satu jalan surga, dan dia adalah al-jamaah. Dalam riwayat Ibnu Yahya dan Amr, di hadis keduanya terdapat tambahan, dan sunyi akan muncul di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang tersebar pada diri mereka hawa nafsu dan kesesatan itu, sebagaimana tersebarnya penyakit anjing gila lisahibihi, pada orang yang terkena penyakit anjing gila. Dan gimana penyakit anjing gila itu? Wal qalabu bisahibihi, penyakit anjing gila ketika mengenai seseorang, maka tidaklah tersisa minhu, dari seorang yang terkena penyakit anjing gila, satupun urat, satupun engsel, ruas tulang, kecuali dimasuki oleh penyakit itu. Maka dia tersebar ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Hadis perpecahan umat ini adalah hadis yang yasihu sahih dengan menimbang banyaknya jalur-jalurnya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi katakan bahasanya mereka yang selamat dalam al-jamaah. Dalam riwayat yang lain hum an-najiyah, mereka lah orang-orang yang selamat. Dan siapa itu orang yang selamat? Ahlussunnah wal jamaah. Faqadatil adillatu, maka dalil-dalil menunjukkan bahasanya siapa yang menyelisihi jalan yang benar, tauhid yang lurus, akidah yang benar, bahasanya mereka terancam dengan neraka. Maka seandainya pluralisme akidah itu diterima, tentu orang-orang yang menyimpang tidaklah harus untuk mendapatkan hadil uqubata, hukuman semacam ini. Wallahu a'lam. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aghdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Ya, bagaimanakah cara seorang mengetahui apakah perilakunya termasuk boros? Apakah semua membeli barang yang mahal itu boros? Belum tentu. Nah, maka boros itu melihat pendapatan. Ya, melihat pendapatan. Boros untuk si A belum tentu boros untuk si B. Ya, tergantung pendapatannya. Ya. Ya. Maka tidak bisa kemudian dipukul rata, oh kalau mahal segini, barang mahal segini dibeli seseorang dia boros. Ini ada barang kemudian harganya 1 juta namun dia penghasilan dia kemudian 50 juta per bulan, maka itu kecil. Maka itu kecil. Kalau dia beli itu harganya 1 juta tiap bulan, penghasilannya 50 juta per bulan. Atau bahkan 50 juta per hari. Maka itu remeh. Tapi kalau penghasilan untuk kebutuhan 1 bulan ya, penghasilannya cuma 2 juta. Loh, kok tiap bulan beli harga 1 juta yang lainnya? Kemudian harus puasa. Maka itu boros, itu israf. Apa yang jadi dasar Ibnu Taimiyah bahwa masuk Islam tidak mesti mengucapkan dua kalimat syahadat? Wallah alam tentang uraian lebih detail, namun yang beliau mengira menilai bahasanya inti dari ikrar dua kalimat syahadat, intinya dan ilahnya adalah khasa'isul Islam. Nampaknya demikian, melihat dari sisi makna. Bahasanya yang dimaksud dari dua kalimat syahadat adalah khasa'isul Islam. Maka semua yang menjadi khasa'isul Islam, kekhasan Islam, maka dialah jalan untuk masuk Islam. Baik itu kalimat dua kalimat syahadat, ataukah sholat, ataukah sholat fardu, ataukah puasa Ramadan, atau umrah, atau haji. Maka dengan semata-mata itu, maka non-muslim masuk Islam. Maka menimbang makna. Ya, ada pun ulama yang mengatakan harus, maka menimbang teks. Teksnya umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah, maka itu teksnya dipegangi, maka teksnya mengatakan syahadat la ilaha illallah, maka harus syahadat. Dan karena teksnya mengatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah, maka ada ulama yang mengatakan redaksinya harus asyhadu. Redaksinya harus asyhadu, tidak boleh diganti dengan a'lamu ataukah yang lainnya atau u'linu dan sebagainya, karena melihat teks. Ulama yang kemudian mengatakan tidak harus asyhadu, apa kira-kira alasannya? Kira-kira yang jadi makna dari asyhadu itu bukanlah teksnya, tidak harus teks asyhadu, namun yang penting adalah ikrar. Maka ini permasalahan yang perbedaan yang terjadi karena yang satu melihat teks, yang satu melihat ilah dan mencari ilahnya kemudian melebarkannya berdasarkan ilah yang ditangkap. Apakah boleh kemudian niat belajar agama dengan niat ingin seperti ulama tertentu? Boleh saja. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau minum air zam-zam dengan berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu agama sebagaimana ilmunya Adz-Dzahabi. Sebagaimana ilmunya Adz-Dzahabi. Maka kemudian jadikan kemudian berpatokan kepada ulama, person ulama tertentu ingin seperti beliau, ya, maka tidak masalah. Berkenaan dengan hadis inna abi wa abaka finnar, maka ada yang mentakwil abi dengan makna paman, sehingga artinya Abu Talib. Manakah pendapat yang benar? Pendapat yang benar yang dipilih oleh An-Nawawi ketika mensarah hadis ini, yaitu bahasanya yang dimaksud dengan abi di situ adalah ayah Nabi. Ini silakan dicek sarah Nawawi untuk hadis ini, inna abi wa abaka finnar. Ada seorang yang berzina dan berjanji untuk tidak mengulangi zina namun kembali terulang. Apakah tobatnya masih diterima? Ya, maka zahir dia menunjukkan bahasanya dia belum berhenti dari maksiatnya. Dan orang yang bertobat namun ma'al israr, namun belum berhenti dari maksiatnya, maka itu bukanlah tobat yang sah. Tobat yang sah itu adalah berhenti. Jika tanpa berhenti, cuma jika tanpa berhenti maka itu bukan tobat. Misalnya ada orang yang kemudian habis minum khamar atau habis berjudi, tobat, tobatnya besok enggak. Namun besoknya lagi yang ngombe lagi kemudian. Namun setiap kali habis habis minum kemudian, aduh menyesal saya ini maksiat, ini dosa, tuh banyak dosa saya. Namun ya, enggak ada kemudian jeda, besok ya minum lagi gitu. Maka zahir kemungkinan yang lebih mendekati, maka dia ma'al israr, belum menghentikan maksiatnya, maka itu bukan tobat yang diterima. Tobat yang diterima adalah tobat yang diiringi dengan berhenti. Tanpa berhenti maka itu bukan tobat, namun itu main-main dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian pelaku zina tadi perlu yang merupakan seorang perempuan perlu meritahu ayahnya karena merasa bersalah? Ya. Maka ini pada dasarnya ini maksiat, ini aib. Jika memang dia telah bertobat, maka jika jika tidak ada hajat untuk cerita, maka sebaiknya tidak cerita. Apa hukum jualan pakaian syar'i di medsos namun menggunakan foto model perempuan? Ulama yang membolehkan foto itu tetap mengharamkan foto perempuan. Sekalipun ulama yang membolehkan foto, maka foto perempuan tidak boleh. Oleh karena itu maka ini satu hal yang haram hukumnya. Apa hukum menirukan suara binatang? Maka hal-hal berkenaan dengan meniru serupa dengan binatang, nas-nas yang ada berkenaan dengan meniru binatang, seluruhnya isinya celaan. Seluruhnya isinya celaan. Seperti ini. Maka orang yang tidak berilmu, orang yang kemudian punya banyak buku namun tidak, atau punya buku namun tidak faham isi buku, maka Allah katakan seperti keledai yahmilu asfara, yang bawa banyak buku. Jangan bersuara lantang keras seperti suara keledai. Babnya bab celaan. Kemudian jangan kemudian sujud, janganlah engkau seperti dengan meletakkan tangan di lantai seperti anjing atau seperti binatang buas. Jangan kemudian sholat ngebut, mematok seperti mematoknya gagak, dan seterusnya. Maka nusus atau teks-teks dalil syariat, ya, ketika membahas tentang serupanya manusia dengan hewan, itu muatan yang dibawa adalah muatan celaan. Oleh karena itu, maka pada dasarnya menirukan suara binatang, jika diambil pelajaran dari hal tersebut, maka menirukan suara binatang pada dasarnya adalah makruh. Namun makruh itu menjadi mubah indal hajah ketika ada hajat dan kebutuhan. Kalau tidak ada hajat dan kebutuhan, maka hukumnya makruh. Apakah bisa seorang anak kelak di akhirat menyelamatkan orang tuanya yang musyrik? Anak sudah menasihati menyampaikan kebenaran, namun orang tuanya tetap percaya dengan kemusyrikan. Jawabannya tadi telah kita baca hadisnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak bisa menyelamatkan bapaknya yang musyrik, mati dalam keadaan musyrik. Tidak bisa menyelamatkan. Maka orang lain mimba bil aula wa aula. Apakah tetap kita beri udzur? Tidak ada udzur yang sudah dinasihati anak ini kemusyrikan, ini beribadah kepada Allah. Adanya ngotot dan keras kepala. Itu bukan? Ya, maka tidak ada udzur. Ya, si penanya telah mengatakan kalau dia telah memberikan nasihat, telah menyampaikan. Maka jelas tidak ada udzur. Apakah amal soleh anak pahalanya sampai pada orang tuanya yang musyrik? Tidak sampai. Ya, karena sudah lain jalannya. Ada seorang wanita menikah dalam kondisi hamil, hamil dulu baru menikah, sekarang sudah punya 3 anak. Apa hukum pernikahannya? Bagaimana ke anak yang hamil di luar nikah dan anak setelah menikah tersebut? Kalau sebelum terjadi, maka kita katakan yang benar, biarkan untuk lahir terlebih dahulu baru menikah, baru dinikahkan. Jika telah terjadi, maka kita katakan ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan dan mensahkan pernikahan dalam kondisi hamil, dan itu pendapat Syafi'iyah. Maka ya sudah. Namun kasus yang lain, namun kasus-kasus yang lain kalau belum terjadi, kita katakan jangan. Tunggu lahir baru kemudian dinikahkan. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.